ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apakah perbuatan berdoa dengan memakai dupa merupakan kesyirikan? Contoh tradisi Apasili, seorang calon pengantin yang dimandikan sebelum resepsinya. Itu harus dibedakan ya, antara perkara-perkara yang merupakan kebiasaan, hal-hal yang dibolehkan. Ya, dupa-dupa itu kalau dia dari hal yang baunya tidak baik, itu memang kadang identik dengan penggunaan yang tidak bagus. Tapi kalau dupa-dupanya yang dibakar kayu gaharu, kayu cendana, ya, membuat apa namanya baju itu menjadi harum, tubuh menjadi harum, itu diperlukan dalam pernikahan atau tidak? Hah? Ya. Baik, bagus ya jawabannya, benar. Ya memang diperlukan ya, dan itu memang maksud dari pernikahan, kan begitu? Jadi kalau dalam hal yang seperti ini, doa kemudian ada seperti itu, tidak bisa dikatakan, wah ini orang perdukunan. Ya. Dukun itu makan, kita juga makan. Masa kita sama dukun, kan begitu? Gara-gara sama-sama makan. Nah, jadi hal-hal yang masuk ke dalam perdukunan tadi itu dilihat ciri-cirinya, tanda-tandanya apa. Jelas ya? Jadi ada sebagian hal masuk dalam kebiasaan, perkara tidak ada masalah. Ada sebagian ritual mungkin masuk di dalam bidah, masuk dalam khurafat. Ada sebagian hal mungkin masuk di dalam pintu kesyirikan. Jelas ya? Maka dilihat. Dan semuanya satu bentuk. Nah, itulah pentingnya belajar supaya kita damai hukum, pukul rata saja dalam hukum. Baik.